tentang masalah sholat sholat Jumat. Sholat Jumat kan udah. Hmm. Belum lah sholat Jumat. Sholat maghrib. Satu syarat-syarat sholat Jumat. Salah sholat Jumat. Ada 6. 6 syarat sholat Jumat. 1. Waktu zuhur. Nah, waktunya dilakukan waktu zuhur. Dilakukan masih di daerah tersebut. Jadi kalau daerah tersebut ya dilakukan di daerah tersebut. Ah, nomor 2. Jadi kita tidak boleh sampai keluar daerah gitu kan. Buat sholat Jumat. Sholat Jumat yang harus ada di daerah masing-masing. Yang ketiga. Segitiga berjamaah. Jadi tidak boleh sholat Jumat sendiri-sendiri. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah syarat orang yang melakukannya itu 40 orang. Syarat orang yang melakukannya pertama 40 orang. Syarat orang yang melakukannya nanti itu 40 orang minimal. Satu 40 orang. Yang kedua merdeka bukan budak. Berarti budak enggak ada wajib sholat Jumat. Cuman budak kan udah enggak ada dalam zaman kita kan. Yang ketiga adalah laki-laki. Berarti perempuan tidak wajib sholat Jumat. Boleh enggak? Boleh. Yang keempat. Sudah baligh semua. Nah, berarti yang belum baligh tidak wajib sholat Jumat. Kemudian baligh kemarin. Ingat ya masih kan? 15 tahun atau perempuan yang sudah datang haid atau nifas atau perempuan yang sudah atau laki-laki yang sudah mimpi. Nah, itu 3 itu caranya itu balik. Yang kelima sedang mukim, tidak sedang safar. Sedang mukim dalam kurung tidak sedang safar. Jadi orang yang safar atau berpergian tidak wajib sholat Jumat. Mungkin kita lagi berpergian gitu kan. Tidak wajib sholat Jumat. Cuman nanti diganti dengan sholat zuhur. Nah. Kemudian syaratnya yang berapa? Yang kelima. Kemudian yang kelima. Tidak dilakukan sebelumnya sholat Jumat. Tidak dilakukan sebelumnya sholat Jumat. Berarti kalau sebelumnya udah ditegakkan sholat Jumat, nggak boleh sholat Jumat yang kedua. Itu. Nah sebenarnya sholat Jumat itu harus dilakukan di satu masjid di satu daerah. Misalnya di Pemangkat gitu kan, harus dilakukan di satu masjid yang diimami oleh Pak Camat atau pemimpin-pemimpin yang ada di daerah. Itu mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i Jumat harus dilakukan di satu tempat, di satu daerah. Khusus orang pemangkat, jamaahnya pemangkat. Nah, terus kalau nanti satu masjid yang melakukan sholat Jumat, seluruhnya bergabung di situ. Kecuali masjidnya tidak muat. Nah, boleh dibikin masjid yang lain. Kalau kita kan tidak. Kita kan masih banyak masjid-masjid lain untuk kita sholat berjamaah. Ini mazhab Syafi'i harus sholatnya itu di zaman Nabi, sholat Jumat cuman satu tempat. Di zaman Nabi Muhammad, sholat Jumat cuman satu tempat. Tidak banyak tempat. Kemudian syarat yang ke-6, terakhir. Didahului oleh dua khutbah. Didahului oleh dua khutbah. Dua khutbah. Sudah berarti seluruh orang yang kerjakan Jumat di zaman kita sekarang ya sudah terpenuhi lah. Tata caranya kan ada khutbahnya ya kan. Jadi syarat-syarat atau syarat-syarat dalam sholat Jumat. Enggak ada disebutkan di sini didahului oleh dua azan kan? Nah, azannya sekali. Itu ngikuti di zaman Utsman bin Affan. Kemudian masalah yang kedua yang berkaitan dengan sholat Jumat, rukun-rukun khutbah. Rukun-rukun khutbah. Sekarang rukun-rukun khutbah. Tadi kan syarat-syarat ditegakkannya sholat Jumat. Nah, jadi masalah waktu tadi itu kan masalah waktu. Kemudian tata caranya harus berjamaah. Lalu orang-orang yang melakukannya syaratnya tadi siapa-siapa aja. Kemudian tidak boleh didahului oleh Jumat sebelumnya. Dan di satu tempat saja. Didahului oleh dua khutbah. Jelas? Sekarang adalah rukun-rukun khutbah. Satu, ada lima rukun khutbah. Sudah? Rukun-rukun khutbah, satu. Didahului dengan hamdalah. Atau memuji Allah. Didahului dengan hamdalah. Bentuknya terserah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, itu kan alhamdulillah. Atau innalhamdulillah. Itu namanya hamdalah. Jadi harus ada hamdalah di situ. Jelas ya? Hamdalah tadi itu ya. Alhamdulillah. Atau innalhamdulillah. Itu namanya hamdalah. Segala puji bagi Allah. Yang kedua, selawat kepada Nabi. Salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian salawat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'i wa nakhbir. Wa na'udhu billahi min syururi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan? Kemudian yang ketiga. Wasiat takwa. Wasiat takwa. Para hadirin dan hadirat jemaah salat Jumat, mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Itu namanya wasiat takwa. Baik dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia, mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kalau Rasul kan pakai bahasa Arab. Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqati, sebenar-benar takwa. Waqulu qawlan sadida, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang lurus. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai seluruh manusia bertakwalah kepada Rabb kalian. Nah, jadi itu termasuk rukun dalam khutbah. Ada wasiat untuk bertakwa. Biasanya kan terjemahkan lagi setelah baca ayat kan. Wahai sekalian jemaah kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah katanya kan. Nah. Kemudian yang keempat, membaca ayat Al-Quran di salah satu dua khutbah. Baik dibacanya di khutbah pertama ataupun di khutbah yang kedua. Jadi kalau kita ngikutkan khutbatul hajahnya Nabi Muhammad sudah terselesaikan semua rukun salat, rukun khutbah. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiyalah syada la ilaha illallah syada muhammadur rasulullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sudah ada ayatnya, ada selawatnya, ada memuji Allah alhamdulillahnya, sudah lengkap. Kemudian aja wasiat untuk bertakwa. Kemudian rukun yang ke 5 yang terakhir, berdoa mendoakan kaum mukminin dan kaum mukminat di akhir khutbah. Akhir lil muslimin wal muslimat. Atau biasanya kan di akhir kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bukan aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Jadi mendoakan untuk kaum mukminin dengan kaum mukminat. Jadi sebelumnya khutbahnya dilakukan dengan dua kali khutbah. Kemudian duduk di tengah-tengah khutbah. Duduk sebentar. Terus sekarang tadi masalah rukun-rukun khutbah. Sekarang syarat-syarat khutbah. Syarat-syarat khutbah Jumat. Ada 10. Jawarannya mau berkhutbah, harus paham rukun-rukunnya, harus paham syarat-syarat dalam berkhutbah. Ada 10 syarat khutbah. 1. Bersuci dari hadas. Jadi hadas kecil atau hadas besar. 2. Membersihkan najis. Berarti sama dengan syarat sholat kan? 3. Menutup aurat. Nah sama, masih sama dengan rukun atau syarat sholat. 4. Berdiri. Berdiri bagi yang mampu. Jadi khutbah itu harus berdiri bagi yang mampu. 5. Duduk di antara dua khutbah. Lebih sedikit lama dari ukuran tuma'ninah sholat. Duduk di antara dua khutbah. Agak sedikit lama dari ukuran tuma'ninah sholat. Ya kira-kira kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau dalam Syafi'i disebutkan batasan kira-kira dia duduk di antara dua khutbah adalah surat Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Dah. Berarti berapa detik? Sekitar 5 detik, 6 detik lah. Tidak sampai 1 menit kan? Nah, 30 detik lah. Nah, ini duduk sebentar. Di saat itu kita boleh berdoa. Jadi jamaah boleh berdoa. Di situ waktu-waktu untuk dikabulkannya doa. Duduk. Pas khotib duduk di antara doa khutbah, jamaahnya boleh. Jemaahnya boleh berdoa. Dah. Kemudian. Apa sih? Berkesinambungan antara dua khutbah. Jadi setelah duduk langsung berdiri untuk khutbah yang kedua. Jadi tidak terputus. Misalnya habis itu dia kan pergi ke WC. Jadi kencing dulu, berak dulu gitu kan. Tidak boleh. Dia harus berkesinambungan sampai dengan gerakan sholat. Gerakan sholat kan harus berurutan kan. Habis ruku, sujud, berurutan. Tidak boleh diputus dengan sesuatu. Kemudian tadi bersinambungan antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua. Sekarang nomor berapa? Nomor 7, berkesinambungan antara dua khutbah dengan sholat. Berarti habis khutbah dia langsung sholat. Berarti sebelum dia berkhutbah betul-betul sudah dia bersihkan tuh. Mau kencing, mau berak, sebelum khutbah dia harus sudah bersihkan dirinya. Harus dipersiapkan betul-betul. Kemudian yang berapa sekarang? Yang ke-8, perhatikan mazhab Syafi'i. Yang ke-8. Perhatikan yang ke-8 ini dengan bahasa Arab. Perhatikan dengan bahasa Arab. Nah. Perhatikan mazhab Syafi'i itu dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab untuk 5 rukun yang di awal tadi itu. Apa tadi 5 rukun di awal? Alhamdulillah, memuji Allah. Yang kedua, sholawat. Kemudian, wasiat taqwa. Kemudian, baca Quran. Kemudian, berdoa. Dengan bahasa Arab semua itu. Jadi, jangan ngesok lah. Jangan mentang-mentang hafal doa selamat. Nak jago-jago khutbah. Nyari mungkin depan orang ya. Pas dibaca Al-Quran. Menyakiti telinga kita nang. Kan dia salah dia baca itu, walaupun dia baca kan nyakiti telinga kita yang baca dengar. Ngapi orang tu dan tahu yang dan tahu supan. Berarti kan loh, belum selesai. Sudah? Kemudian yang mendengarnya minimal 40 orang. Yang ya nomor berapa sekarang? 9 ya. Yang mendengar minimalnya 40 orang. Kemudian yang terakhir ke-10 di waktu zuhur. Dilakukan di waktu zuhur. Apa tadi, Su? Perempuan yang khutbah. Khutbah kayak pengajian. Ceramah beda lah dengan khutbah. Perhatikan. Rukun sholat. Apa ya? Syarat. Syarat sholat Jumat tadi. Yang 6 tadi apa? Salah satunya adalah. Laki-laki yang merdeka. Laki-laki. Jadi yang sholat Jumat adalah laki. Laki-laki. Apalagi khotibnya. Khotibnya harus laki-laki. Tidak sah khotibnya kalau perempuan. Jadi pegang itu, jangan sampai termakan dengan cerita-cerita bual orang-orang yang aneh di zaman sekarang. Sudah selesai? Jadi 3 syarat di awal sama dengan syarat sholat. Bersih dari hadas kecil dan besar, membersihkan najis, kemudian menutup aurat. Habis itu baru sisanya berdiri, duduk di antara 2 khutbah. Ukurannya adalah lebih agak sedikit lama dari tuma'ninah dalam sholat. Kira-kira hukumannya, kira-kira lamanya baca surat Al-Ikhlas. Lalu berurutan di antara 2 khutbah, berurutan antara 2 khutbah dengan sholat. Habis itu dengan bahasa Arab untuk 5 rukun yang di awal tadi itu. Terus yang dengar 40 orang dan dilakukan di waktu sholat zuhur. Nah, selesai sholat Jumat. Yang terakhir, mungkin tambahan. Uzur, bolehnya meninggalkan sholat Jumat. Uzur bolehnya meninggalkan sholat Jumat sama dengan uzur bolehnya meninggalkan sholat berjamaah. Kalau kita boleh meninggalkan sholat berjamaah karena hujan, berarti kita boleh meninggalkan sholat Jumat karena hujan. Nah, termasuk zaman sekarang adalah adanya virus corona. Nah, boleh kita meninggalkan sholat Jumat. Tapi bagi orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat, tadi kan salah satu meninggal sholat Jumat bolehnya adalah kalau dia itu lagi safar kan. Nah, syarat wajibnya kan waktu dia bermukim, tidak lagi safar. Kalau dia safar boleh dia tidak sholat Jumat, cuman diganti dengan sholat zuhur. Nah, kemudian tadi kita sebutkan di awal syarat Jumat adalah tidak didahului oleh Jumat yang pertama. Kalau sebelumnya sudah ada sholat Jumat lalu kita sholat Jumat yang kedua, nah batal sholat Jumat yang kedua. Berhenti maksudnya? Emangnya ada sih syarat kerja boleh meninggalkan sholat Jumat? Kan arba'in 40 orang, kemudian dia merdeka, laki-laki sudah balik, mukim. Enggak ada sebutkan kerja sebagai syarat bolehnya meninggalkan sholat. Jadi, Jumat. Misalnya. Dan boleh lah. Gara-gara ngomong betul-betul lah. Emangnya orang kafir orangnya? Enggak lah, pas orang di masjid sholat Jumat, di rumah sholat Zuhur. Nah, salah, langsung aja. Nah, nunggu pun boleh juga, dengar khutbah. Sian larangan. Nah, kan perempuan enggak diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid. Karena ya. Enggak, sholat berjamaah biasa pun enggak ada bagi sholat Jumat. Ada boleh. Boleh. Boleh dia ikut sholat Jumat. Boleh. Tapi kan enggak wajib.